بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla masih dalam rangka tanasuh wa tadhakur terkait dengan kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini. Masih pula dalam rangkaian daurah kita, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada saya dan segenap ikhwani dan akhwat muslimin dan muslimat akan faedahnya dan barokahnya. Allahumma amin. Menyambung pembahasan yang telah lewat tentang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala muttafaqun alaih terkait dengan upaya pengerusakan Baitullahil Haram yang dilakukan oleh pasukan fil bergajah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menenggelamkan mereka dan siapapun yang menyertai mereka. Dari hadis itu banyak faedah yang sudah kita ambil dan faedah terkait dengan pembahasan kita sekarang ini adalah bahaya berteman dengan ahlul zulm. Peringatan kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berteman dengan ahlul zulm, orang-orang yang berbuat zalim. Dan bahaya atau peringatan memperbanyak jumlah mereka. Tadi kita sebutkan ucapan Al-Imam Rabi Hafizahullahu Ta'ala terkait dengan kecenderungan tidak berteman bersama mereka, musahabah, tetapi di situ ada kecenderungan terhadap orang yang berbuat zalim, terhadap orang yang menyerukan kebatilan, maka bahayanya adalah besar, bahkan sebab dari sebab-sebab seseorang dipalingkan, diselewengkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti keberadaan kebaikan atau al-haq serta al-batil itu merupakan ujian bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maukah dia menerima al-haq itu dan berjalan serta memegangnya? Maukah dia menjauhkan diri atau meninggalkan serta memperingatkan dari kebatilan itu? Maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan keistiqomahan padanya. Kita akan sebutkan nanti bahwa anugerah dan taufik Allah berikan dalam hal ujian dan cobaan seperti ini benar-benar dari Allah, diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ingat doa yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam para sahabat untuk mengatakannya, Ista'idhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah kepada Allah Azza wa Jalla, dari fitnah baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sungguh dengan kadar iman dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kadar ilmu dan amal kita, ujian-ujian yang ada di depan mata saja, tidak punya kesanggupan untuk kemudian menyelamatkan diri, membebaskan diri, kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana jikalau ujian itu tersembunyi, fitnah itu tersembunyi? Sudah kita sebutkan juga di pertemuan yang telah lewat, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam memberitahukan salah satu upaya dan usaha untuk kita bebas dan selamat dari fitan ma zahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi, adalah addu'a'u, berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sebutkan juga bahwa meminta perlindungan dari fitnah kepada Allah itu adalah doa yang punya kekuatan hebat. Namun untuk melempar kekuatan yang hebat ini, butuh penampung alat pelempar yang kuat, yaitu bersihnya qalbu sebagai alat pelempar doa itu kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh kebersihan, harus bebas dari segala macam bentuk daron, yaitu noda-noda dosa dan kemaksiatan, apakah hasad bentuknya, atau sombong bentuknya, atau riya bentuknya, atau ujub, atau amalan-amalan dosa lain yang mempengaruhi kekotoran alat pelempar doa ini, sehingga kendatipun doanya itu adalah tajam dan mujarab, namun jika pelontarnya itu lemah, akan mempengaruhi kelemahan doa itu. Yang ketiga, bahwa doa itu butuh untuk bebas dari penghalangnya. Apakah karena makanan dan minum kita beri dari barang yang haram? Apakah kita termasuk orang yang istijal, yaitu tergesa-gesa? Ataukah kita termasuk orang yang punya qalb lahwin, lahin, punya hati yang lalai? Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla doa itu kuat, alat pelontar doa itu adalah kuat, dan tidak ada penghalangnya di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla menurunkan penjagaannya, Allah Azza wa Jalla menurunkan perlindungannya, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Termasuk dari perkara yang akan merongrong kekokohan dan keistiqomahan seseorang, dan termasuk dari perkara yang akan menggagalkan seseorang lalu terjebak dalam berbagai macam bentuk penyimpangan dan kesesatan, di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan, memberikan posisi orang-orang jahat di dalam hidup kita, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, salah satu peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita berhati-hati. Pertama, cenderung kepada orang yang berbuat jelek, condong kepada orang yang berbuat zalim, atau condong kepada orang yang melakukan kebatilan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Yang kedua, diperingatkan kita agar jangan berteman dengan mereka-mereka yang membawa kejahatan dan kejelekan. Apa yang menimpa orang-orang yang fi aswaqihim, tinggal di pasar, barakallahu fikum, kemudian ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan sebab min su'il asrar, yaitu sebab dari orang-orang yang jelek dan jahat, barakallahu fikum. Oleh karena itu, saya mengajak untuk menyelami lebih dalam lagi dari bimbingan al-imam Syi'di rahimahullahu ta'ala terkait dengan yang satu ini, yaitu jangan sekali-kali membuka peluang buat orang yang berbuat zalim, buat orang yang punya kepentingan pribadi, buat orang yang barakallahu fikum jahat dan jelek, ahlul batil, orang yang mengikuti hawa nafsunya untuk menguasai diri kita sendiri, barakallahu fikum. Mari kita dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah peringatan yang sangat indah. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati, segeralah kalian mengurus urusan jenazah orang yang sudah meninggal atau sudah meninggal dunia. Bersegeralah engkau mengurus mereka, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa intaku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, jikalau jenazahnya itu adalah jenazah yang baik, maka sesuatu yang sangat tepat dan bagus untuk kau segerakan menuju tujuannya. Wa intaku ghairu dzalik, kalau ternyata jenazahnya itu adalah jenazah yang jelek, maka sebuah kejelekan yang berada di pundak-pundak kalian. Segera. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, perhatikan baik-baik, kita disuruh segera untuk mengurus jenazah yang jelek agar kita bebas dan lepas darinya. Rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk segera mengurus jenazah ini ulil telah disebutkan di antara alasannya oleh para ulama, yaitu perintah bersegera ini untuk kepentingan si mayit dan kepentingan orang yang masih hidup. Bagaimana gambarannya? Kepentingan buat si mayit, apabila mayitnya itu, jenazahnya itu adalah baik, maka menyegerakan untuk kemudian diurus urusannya sampai ke liang lahat adalah kebaikan untuk mengantarkan jenazah ini mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam kubur. Barakallahu fikum. Wa intaku salihatan, kalau jenazahnya itu adalah jenazah yang baik, maka menyegerakan urusannya untuk segera masuk ke liang lahat, bahwa itu adalah manfaat dan faedah buat si jenazah itu untuk mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, kalau jenazahnya itu adalah jelek, maka faedahnya lari kepada orang yang hidup. Barakallahu fikum. Wal maslahah lil hayy, kemaslahatan untuk orang yang hidup, fil ibadi anisyar, untuk segera bebas, jauh, dijauhkan, dihindarkan dari kejelekan. Padahal sudah mati. Padahal dia sudah mati. Apa yang diperbuat oleh orang mati? Namun salah satu alasan para ulama kenapa disuruh menyegerakan urusan jenazah yang jelek ini, faedahnya untuk bagi orang yang hidup untuk segera lepas dan berpisah dari kejahatan dan kejelekan di dalam hidup mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, di dalam hadis ini kata Imam As-Sya'di rahimahullahu taala, al-has, ada anjuran dan dorongan untuk menjauh dari sebab-sebab syar wa mubaadatil mujrimin, menjauh dari sebab-sebab kejahatan dan kejelekan dan menjauh dari para pelaku-pelaku kejahatan. Hatta sampai-sampai fi halatil lati yubtalal insanu fiha bimubasyaratihim. Sampai-sampai kondisinya orang yang sudah meninggal dunia, kita diperingatkan untuk menjauh dari orang tersebut untuk segera diselesaikan urusannya. Subhanallah. Faedah yang azimah terkait dengan keselamatan di dalam kita menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla dan kelulusan di dalam menghadapi ujian-ujian di dalam hidup ini. Nabi alaihi salatu wassalam telah berpesan barakallahu fikum kepada kita dengan pesan-pesan yang sangat indah. Dalam kondisi sebuah balak yang menimpa orang-orang jelek, tiba-tiba barakallahu fikum tabrakan, taruhlah orang jahat dan buruk, pelaku dosa dan kemaksiatan, maka kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyegerakan, menyelesaikan urusan hidupnya, segera dikebumikan agar orang-orang yang masih hidup terpisah dan lepas dari kejelekannya. Rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Bagaimana lagi kalau yang jelek itu orang hidup? Bagaimana lagi yang berbuat zalim itu adalah orang yang hidup, yang berbuat kebatilan itu adalah orang yang masih hidup? Dia bisa menebarkan racunnya. Dia bisa barakallahu fikum menarik, menggait, serta memangsa siapapun juga. Apakah kita akan terus merasa aman? Rahimani wa rahimakumullah. Maka jawabannya, tidak boleh kita merasa aman barakallahu fikum. Orang yang sudah mati, demikian sikapnya, diajak mensikapi kejelekan dan kejahatan itu, bagaimana lagi sekali lagi kalau dia masih hidup barakallahu fikum. Faedah lagi dari al-Imam As-Si'di rahimahullahu taala, di saat beliau menjelaskan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mathalul jalisi as-salih was-su." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Mathalul jalisi as-salih was-su." Permisalan teman duduk yang baik dan jelek. Kahamilil miski wa nafikhil kir. Bagikan duduk bersama penjual minyak wangi dan duduk bersama tukang pandai besi. Samarinda ada tukang pandai besi enggak? Ada tukang di Samarinda bikin parang, bikin ini, ada tukang pandai besi. Kalau mau buktikan hadisnya, coba duduk di dekat tukang pandai besi. Ya. Permisalan orang yang punya teman jelek, buruk, bagaikan Anda duduk berteman dengan tukang pandai besi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pembahasan ini untuk kemudian menarik agar kita cepat faham tentang bahaya pertemanan di dalam urusan keselamatan dan keistiqomahan di dalam agama ini. Bahayanya teman terhadap barakallahu fikum ujian kebatilan dan kejelekan di dalam hidup ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahamilul misk. Sekarang kita diajak orang yang membawa minyak wangi. imma ayyuhdhiyak. Kemungkinan pertama, sang pembawa minyak wangi ini memberikan engkau cuma-cuma. Ya akhi, ini saya dapat hadiah fadhal. Ya, ada dua, anda satu. Barakallahu fikum. Wa imma antabta'a minhu. Mungkin dia pedagang, ia menawarkan minyak wanginya, beli. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Kemungkinan yang ketiga, anda mendapatkan bau yang wangi, bau yang sedap. Permisalan dari Nabi alaihi salatu wassalam, teman duduk yang saleh, yang baik. Ini manfaat yang akan didapatkan. Kemudian beliau mengatakan, wa nafikhul kir, adapun berteman dengan tukang pandai besi, duduk bersama tukang pandai besi, imma ayyahriqa thiyabak. Tukang pandai besi ini ya sedang memandai, anda duduk bersama dia. Pertama, kemungkinan dia akan membakar pakaianmu karena percikannya. Apalagi kalau sudah urusan pukul-memukul. Pukul, ya, untuk membentuk jadi parang, jadi ini, jadi itu. Akan menyebabkan barakallahu fikum, yaitu terbakar dirimu, membakar pakaianmu. Wa imma antajida minhu rihan khabithah. Kemungkinan yang kedua, engkau akan mencium bau yang jelek dan busuk. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini. Ishtamala hadzal hadis alal hathi ala ikhtiyaril ashabis salihin wat tahdhir min diddihim. Hadis ini mengandung sebuah faedah, anjuran untuk kita memilih teman-teman yang saleh. Ya, kalau kita anak-anak muda, kalau sudah kepingin ya menikah, dia cari hadis-hadis. Termasuk hadis yang dicari adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, wanita dinikahi oleh karena empat perkara. Ya apa ya? Mana syabab-syabab ini? Ya apa ya? Hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa wanita itu dinikahi karena 3-4 alasan. 1, karena kecantikannya. 2, karena kayanya. 3, karena keturunannya. 4, karena agamanya. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, ingat, hati-hati, ini cantik, harta benda, keturunan bisa menipu. Maka untuk meringankan beban dalam hidup berumah tangga, Rasulullah mengatakan, pilih yang beragama, wanita yang beragama. Barakallahu fikum. Kalau tidak, taribat yadak, akan celaka, karena ini adalah teman yang paling dekat di dalam hidup. Kalau salah memilih, akan berbuntut kesalahan itu, kesalahan pada kita, kesalahan pada anak-anak keturunan kita. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Beliau mengatakan hadis ini memberikan anjuran agar kita memilih teman-teman yang saleh. Yang kedua, hadis ini mengandung peringatan dari selain mereka, teman-teman yang saleh, berhati-hati dari mereka. Beliau kemudian menjelaskan, wa matsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzainil mithalain mubayyinan anna al-jalisa as-saliha jami'u ahwalihi ahwalika ma'ahu wa anta fi maghnamin wa khairin. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan dengan dua permisalan ini. Menjelaskan, satu, bahwa teman yang baik itu berteman dengan yang baik, artinya semua kondisimu bersamanya. Kalau Anda duduk selalu bersama dia, mungkin di pekerjaannya, mungkin di majelisnya, mungkin ketika safarnya, berteman orang-orang yang baik, maka Anda akan berada di dalam magnum keberuntungan, barakallahu fiik, dan juga dalam kebaikan. Kahamilil mis, seperti orang yang membawa minyak wangi, pembawa minyak wangi, alladzi tantafi'u bima ma'ahu minal mis, engkau akan bisa mengambil manfaat dari apa yang dia bawa minyak wangi tersebut. Imma bihibah, kemungkinan pertama dia menghadiahkan dan memberimu, ya akhi, ini. Au bi'awad, atau Anda melakukan penukaran, ay membelinya. Wa aqallu dzalik, yang paling sedikit dari itu, muddatu julusika ma'ahu, paling sedikit manfaat yang Anda akan ambil selama duduk bersamanya, wa anta qarirun nafsi birahatil misk, Anda tenang, tentera, masya Allah, dengan bau minyak wangi misik tersebut. Tenang. Barakallahu fikum. Tiga kemungkinan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal khairu alladhi yusibuhu al-'abdu min jalisihi as-salih ablaq wa afdal min al-misk al-azfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang diperoleh oleh seseorang karena temannya yang baik, kebaikan yang dia dapatkan karena temannya yang baik, itu lebih utama, lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih dari dia mencium minyak wangi kasturi. Lebih. Anda wangi, lama wanginya dengan minyak kasturi. Oh iya, masya Allah, duduknya Anda bersama teman yang baik, duduknya Anda bersama teman yang soleh, lebih afdal, lebih berguna dan lebih bermanfaat. Kemudian beliau menjelaskan, fa innahu imma ayyu 'allimaka ma yanfa'uka fi dinika wa dunya. Kemungkinan dia akan mengajarkan kepadamu apa yang berguna dan bermanfaat buat agamamu dan duniamu. Au yahdiyalaka nasihatan, atau temanmu yang baik itu menghadiahkan buatmu nasihat. Au yuhadziraka minal iqamati ala ma yadurruk, atau temanmu yang baik itu akan memberikan peringatan, peringatan kepadamu untuk terus berada di dalam hal yang membahayakanmu. Fayahussuka ala ta'atillah wa birril walidain wasilatil arham, dia akan menganjurkan kepadamu untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan menganjurkan kepadamu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dia menganjurkan kepadamu untuk menyambung silaturahmi. Wa yubashiraka bi'uyubika, dan dia akan memperlihatkan aib-aibmu. Afwan akhi, ana melihat satu kekurangan pada dirimu, ta'al kita sama-sama saling memperbaiki. Dia menampakkan dan memperlihatkan aibmu sendiri. Teman yang baik demikian dia. Dia duduk menasihatkanmu secara sunyi dan sepi. Dia barakallahu fikum memegang pundakmu. Dia mengucapkan dan melontarkan kata-kata uhibbuka fillah, saya cinta kepadamu karena Allah. Lalu dia perlihatkan aib, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, al-imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah ta'liq yang sangat indah untuk membedakan orang yang benar-benar ikhlas di dalam berbuat dengan orang yang tidak ikhlas di dalam berbuat. Kalau orang yang tulus dan ikhlas di dalam berbuat, di saat diberitahukan ada aib, kesalahan dan kekeliruannya, maka dia mengatakan rahimallahu abdan ahda. Semoga Allah merahmati seseorang yang telah memperlihatkan aib dan kekurangannya, berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla dan berterima kasih kepada orang, kemudian berterima kasih kepada orang yang telah memberitahukan akan aib dan kekurangannya. Tapi orang yang tidak ikhlas, orang yang punya kepentingan, barakallahu fikum, dia akan marah, dia akan benci, dia akan tersinggung, dia tidak enakan, dia di saat diberitahukan akan kekurangan dan aibnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, teman engkau yang baik itu adalah teman yang memperlihatkan dan memberitahukan kepadamu tentang aibmu. Wa yad'uka ila makarimil akhlaq wa mahasiniha biqaulihi wa fi'lihi wa halihi. Dan dia mengajak engkau menuju akhlak-akhlak yang mulia dengan kebaikan ucapannya, perbuatannya, kondisi keadaannya. Fa innal insana majbulun alal iqtida' bisabihi wa jalisih. Karena tabiat manusia itu sudah terpatri untuk mengikuti teman duduknya. Tabiat dan ruh adalah junudum mujannadah. Ruh itu bagaikan satu pasukan yang sudah dipersiapkan. Ya. Ya, kalau dia jadi TNI ya sama TNI, Polri ya sama Polri. Barakallahu fikum, karena pendidikannya beda. Sehingga serupa, sama serupa. Ruh juga demikian. Tobiat itu demikian. Kalau dia punya tobiat yang jelek, lalu tidak ada upaya dan usaha untuk memperbaiki diri, barakallahu fikum, nanti sebentar, tunggu, akan ketemu dengan yang sama, akan bergabung dengan yang serupa. Walaupun kemarin sudah wah dihabisi, disikat, diinjak-injak misalkan. Nah, karena sama tabiatnya, sama perilakunya, sama ruhnya, akan bisa barakallahu fikum seia sekata menghadapi orang yang kemarin banyak mengingatkan, menasihatkan, menegur dia, sayang kepada dia, cinta kepada dia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tobai, begitulah dia tobiat dan ruh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kata beliau? Yaqudu ba'duha ba'dan ilal khairi au ila diddihi. Yang akan memandu, yang akan menggiring sebagian kepada sebagian yang lain. Kalau baik pada yang baik, kalau jelek tabiat itu, ruh itu kepada yang jelek. Barakallahu fikum. Kemudian menjelaskan, wa aqallu ma tastafiduhu minal jalisis salih wa hiya faidatun la yustahanu biha. Yang paling ringan berfaedah engkau dari teman duduk yang soleh, kata beliau, faedah yang tidak boleh diremehkan, dientengkan. Apa itu? Antangkaffa bisababihi anisayyati wal ma'asi. Anda tertahan dari perilaku-perilaku yang jelek dan dosa-dosa. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ingin menjaga persahabatan. Dia orang soleh, masya Allah, Dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dia taat beribadah kepada Allah. Tertahan dia untuk melakukan kejelekan karena pertemanan itu. Dia tertahan untuk melakukan kemaksiatan karena ingin barakallahu fikum menjaga pertemanan itu. Paling ringan, dia tertahan untuk melakukan kejelekan. Dia tertahan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Bahkan wa munasafati munafasatin fil khair wa tarafu'an anil syarr, yaitu bersama-sama berlomba dalam kebaikan karena dia melihat, walaupun mungkin dia masih bahasanya ya ikut-ikutan karena dia melihat masya Allah khair teman ini baik, dia jujur, dia tawadu, dia selalu bersabar menghadapi kesalahan, kekurangan, kemudian tertarik dia, bisa dia melihat dia kepingin munafasah, yaitu berlomba-lomba barakallahu fikum, kemudian bebas dari yaitu kejelekan. Wa ayyahfadhaka fi hadratika wa maghibak, dia menjagamu teman yang baikmu itu di saat engkau ada atau tidak ada, dia akan menjagamu. Wa antanfa'aka mahabbatuhu wa du'auhu fi hali hayatika wa ba'da mamatik, akan berguna dan bermanfaat kecintaan dan doa dia di saat engkau masih hidup atau sudah meninggal. Wa ayyudafi'a 'anka bisababi ittisalihi bik wa mahabbatihi lak, bahkan dia berupaya untuk memberikan pembelaan padamu ketika ada orang, wah dia orang jelek, sebentar ya akhi, kayaknya ada pintu dia untuk melakukan kebaikan, tolong sabar, biar kita bimbing, biar kita arahkan. Barakallahu fikum. Yang kamu tidak bisa membela dirimu dengan dirimu sendiri, tapi dia bisa memberikan pembelaan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa fawaidul ashab as-salihin la tu'ad wa la tuhsa wa hasabal mar'a ya'tabira biqarinihi wa ayyakuna ala dini khalilihi. Faedah-faedah berteman dengan orang-orang soleh tidak akan bisa dihitung karena banyaknya. Maka cukup bagi seorang untuk belajar dari temannya dan untuk melihat temannya dan melihat dari agama temannya. Adapun barakallahu fikum, berteman dengan teman yang jelek dan buruk, maka kebalikan 180 derajat yang disebutkan di atas. Kejelekan yang ada, oleh karena itu beliau mengatakan walihada, saya tutup barakallahu fikum faedah yang sangat agung dan mulia. Walihada kana min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdil mu'min, oleh karena itu termasuk nikmat yang paling besar dari Allah atas seorang hamba yang beriman. Ayyufafiqahu li suhbatil akhyar, Allah berikan taufik untuk dia berteman dengan orang-orang baik. Termasuk dari nikmat Allah yang besar atas seorang hamba, Allah berikan taufik dia untuk berteman dengan orang yang baik. Wa min uqubatihi li 'abdihi, termasuk dari hukuman Allah terhadap hambanya, termasuk hukuman Allah terhadap hambanya. Berarti ada perkara-perkara jelek yang kita lakukan, ada hal-hal yang buruk yang sudah kita lakukan, mau terang-terangan atau sembunyi, sampai kemudian turun hukuman Allah Azza wa Jalla, maka termasuk dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba yang beriman. Ayyabtaliyahu bisuhbatil asyrar, Allah timpakan kepadanya teman-teman yang jelek. Ingat baik-baik, seseorang berteman dengan jelek itu sebuah hukuman. Hati-hati, hati-hati, dan tahu ingat kita, yang namanya hukuman Berarti sebelumnya ada kesalahan yang kita belum bertaubat darinya, atau mara bahaya yang kita tidak mau, atau qaswatul qalb, kasar hatinya, tidak ikhlas kita, atau kita barakallahu fikum mengejar kepentingan diri, kita bahasakan bahwa ini adalah keikhlasan, kita membela kepentingan diri, kita katakan bahwa ini adalah pembelaan terhadap agama, ini kan kedustaan. Maka Allah perlahan-lahan memperlihatkan barakallahu fikum terhadap mereka-mereka yang masih berjaga, memperlihatkan kok teman-temannya yang jelek, yang berbahaya, yang sudah ditahdirnya karena manhaj, karena akhlak, karena perilaku, karena ini-ini, kok mulai mendekat. Berarti ini mara petaka dan mara bahaya dalam kehidupan seorang muslim. Maka sedikit lagi beliau mengatakan, suhbatul akhyar tuwassilul abda ila a'la illiyin, wa suhbatul asyrar tuwassiluhu ila asfali safilin. Suhbatul akhyar tujibu lahul uluman nafi'ata wal akhlaqal fadilata wal a'malas salihata, wa suhbatul asyrar tuharrimuhu dhalika ajma. Terakhir beliau mengatakan, berteman dengan orang-orang yang baik akan menyampaikan dia ke martabat yang tinggi. Berteman dengan orang-orang yang jelek akan menyampaikan dia kepada derajat yang rendah dan hina. Berteman dengan yang baik akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang utama dan amal-amal soleh. Berteman dengan yang buruk mengharamkan itu semua, menghalangi seseorang untuk mendapatkannya. Lalu terakhir beliau membawakan firman Allah, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Di saat hari orang-orang zalim itu menggigit tangannya sebagai bentuk penyesalan, dia mengatakan, aduhai sekiranya dulu aku berjalan bersama Ar-Rasul, ya laitani ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka, aduhai sekiranya dulu aku tidak menjadikan itu sebagai fulan, sebagai teman. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku, anidzikr, dari ingat, dari peringatan. Ba'da izja'ani, setelah datang peringatan itu, dia yang melalaikan saya, dia yang melupakan saya, dia yang menyesatkan saya. Wa kana syaitanu lil insani khazula, sesungguhnya syaitan terus melakukan perbuatan mengecewakan kepada manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, barakallahu fikum, faedah dari al-imam as-si'di rahimahullah. Maka saya mengajak kita bersyukur terus sedalam-dalamnya kepada Allah yang telah menganugerahkan taufik untuk kita berjalan di dalam hidup ini bersama kibar ulama ina, bersama orang-orang besar dari ulama ahli sunnati wal jamaah yang masih hidup di masa sekarang ini, dan mereka-mereka guru-guru kita yang mengajak kita kembali kepada mereka. Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pertemuan daurat. Barakallahu fikum. Saya minta dengan tulus dan ikhlas, yaitu pertanyaan yang antum simpan atau antum kumpulkan menjadi oleh-oleh saya pulang. Setuju? Ikhlas enggak? Saya memberikan oleh-oleh dari jauh sana, antum berikan saya oleh-oleh walaupun kertas bentuknya. Ikhlas? Nah, jazakumullah khair, semoga diikhlaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan atau mungkin perilaku selama saya menyertai ikhwani di majlis ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab ziarah ini terlaksana. Bahkan di antara ikhwan ada yang menemani, jazahumullahu khair. Ya, jazahumullahu khair. Semoga kita diberikan keikhlasan semuanya. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum lil jami', bagi ikhwani wa akhwati yang bersabar untuk mengikuti daras. Barakallahu fikum, semoga Allah mengikhlaskan kita semua dan memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.